أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan pembacaan kitab Lamdul Ma'thur min al-Qawlil Ma'thur pada bab yang ke-36 yang kita kaji kali ini. Telah kita baca dua penjelasan pertama dari mu'alif. Sekarang kita baca keterangan berikutnya dari beliau. Qala rahimahullahu ta'ala, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, al mar'u ala dini khalilihi, wa fi lafzin ar-rajulu, seseorang itu di atas agama sahabat karibnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah salah seorang di antara kamu melihat, mencermati seseorang yang bersahabat karib dengannya. Hadis Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Shahihah, Hasanahul Al-Albani. Hadis ini barakallahu fikum, nas hadis tentang bab yang kita bahas. Seseorang itu dihukumi dengan sahabat karibnya. Seseorang itu dinilai dengan sahabat karibnya. Ketika orang bersahabat karib dengan orang soleh, maka dia soleh. Ketika dia bersahabat karib dengan orang yang fasik, maka dia semisalnya. Ketika dia bersahabat karib dengan seorang sunni, dia seorang sunni. Ketika bersahabat karib dengan seorang hizbi munharif, maka dia semisal dia. Hadis ini pula barakallahu fikum memerintahkan kita untuk intiqaul ikhwan, selektif di dalam mencari sahabat karib. Tidak semua orang dijadikan sahabat. Tidak semua kaum muslimin dijadikan sahabat. Bahkan tidak semua ahlu sunnah wal jamaah salafiyin dijadikan sahabat karib. Ini hubungan spesial kepada semua pihak. Kita bermuamalah secara umum, akhlak secara umum, tetapi untuk dijadikan sebagai orang dekat kita, sahabat yang dekat dengan kita, sahabat karib kita, harus seleksi. Namanya intiqaul ikhwan. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, dari Imam Ahmad wa Tirmidzi dan dihasankan Syekh Albani rahimahullah, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan." Kamu jangan bersahabat melainkan atau kecuali dengan orang yang mukmin. Mukmin, akidahnya benar, manhajnya lurus, orangnya soleh, akhlaknya mulia, ada mukmin. Kamu jangan bersahabat melainkan dengan orang yang beriman. Itu pembatasan. Ini juga termasuk dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang intiqaul ikhwan. Harus pilih sahabat karib. Disebutkan oleh para ulama kriteria sahabat karib yang bisa dijadikan sebagai sahabat karib kita. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam bukunya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Juga disebutkan oleh Al-Mawardi dalam bukunya Adabud Dunya Wad-Din. Khulasahnya ada 5 kriteria. Yang pertama, yakun aqila. Dia adalah seorang yang aqil. Orang yang berakal. Aqil. Seorang yang aqil ialah seseorang yang memahami segala sesuatu dengan benar, dengan tepat. Yafhamul umur alamahu alamahi alih. Memahami segala sesuatu dengan tepat dan benar, ada akil, cerdas. Au fahima idza buyyina lahu. Ini tingkatan yang kedua, ada seorang akil. Atau dia cepat faham ketika dijelaskan kepada dia. Itu seorang yang akil dalam segala sesuatu. Akil, ini rasul mal. Modal utama dalam persahabatan, dalam pertemanan, dalam ulfah. Lawannya akil al-ahmaq, orang yang bodoh, orang yang tolol. La khaira fi suhbatil ahmaq, ahmaq. Tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang ahmaq tadi. Sehingga harus memilih al-akil yang pertama. Yang kedua, ayyakuna hasanan khuluq. Sifat yang kedua, dia seseorang yang bagus akhlaknya, yang baik budi pekertinya, berakhlakul karimah, dengan bimbingan syariah tentunya. Ini sangat dianjurkan dikarenakan akhlakul karimah dalam perkara muamalah sangat dipentingkan, menghiasi akhlak, menghiasi muamalah, menghiasi suhbah persahabatan, menghiasi ukhuwah. Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah dalam kitabnya Rawdatul Uqala pernah menjelaskan, al-aqilu la yu'akhi illa dha fadl fi ar-ra'yi wad-dini wal-ilmi wal-akhlaqil hasanah. Dha aqlin nasha'a fi salihin. Seorang yang akil, yang cerdas, dia tidak akan berukhuwah, Dia tidak akan bersahabat karib melainkan dengan orang yang punya keutamaan, orang yang punya fadilah pada ro'yunya, pada agamanya, pada ilmunya, pada akhlak mulianya. Dia hanya bersahabat dengan orang yang punya akal, yang akil juga, yang tumbuh kembang di kalangan orang-orang soleh. Barakallahu fikum. Ini yang kedua, akhlak yang mulia. Dengan akhlaknya kita akan terbawa olehnya. Dengan akhlaknya kita akan diajari bagaimana beretika. Yang ketiga, ayyakuna ghaira fasiqin atau ayyakuna salihan ghaira fasiqin. Dia seorang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, bukan orang yang fasik, bukan orang yang masyhur dengan kefasikannya. Ini jelas. Orang yang fasik akan merusak agama kita, merusak akhlak kita, sebelum merusak dunia kita. Ibnu Hibban al-Busti rahimahullah dalam kitabnya Rawdatul Uqala juga menyatakan, al-aqil la yusahibul ashrar lianna suhbata sahibis su qit'atun minan nar. Orang yang cerdas, yang akil, dia tidak akan bersahabat dengan orang-orang jahat, tidak akan bersahabat dengan orang-orang jelek yang syar, fasik. Karena bersahabat dengan orang yang jelek itu potongan dari azab. Kamu akan tersiksa dengan itu, kamu akan terazab dengan itu. Bersahabat dengan mereka hanya akan menimbulkan kedengkian, permusuhan, kedongkolan, tidak akan langgeng ukhuwah bersama dengan dia. Dia tidak akan menepati janjinya dalam berukhuwah. Fasik. Atau wabih. Yang keempat, ayyakuna sunniyan ghaira mubtadi'in. Dia seorang sunni, seorang salafi, bukan sahibu hawa, bukan sebagai ahlul bid'ah. Ini jelas atharus salaf yang melarang kita bersahabat dengan ahlul bid'ah. Persahabatan dengan mereka akan menimbulkan penyimpangan, mara bahaya yang sangat besar, sangat mengerikan. Sahabat yang mubtadi, yang sahibu hawa, akan menghancurkan akidah kita sebelum yang lainnya. Adawabih. Yang kelima adalah ayyakuna ghairu harisin ala dunia. Dia bukan orang yang ambisius dunia, bukan orang yang terjangkiti penyakit hubbud dunia, cinta dunia. Sebab orang yang ambisi dunia akan membawa kita kepada kehancuran, kebinasaan dunia. Dari mulai awal sampai akhir yang dibicarakan dunia, melalaikan dari agama Allah, melalaikan dari akhir, dari ibadah kepada Allah. Ini ketentuannya. Akil, berakhlak mulia, saleh bertakwa, sunni salafi, zuhud, bukan orang yang ambisius dunia. Ketika lima yang terpenuhi, barakallahu fikum, dialah yang layak sebagai sahabat karib kita. Kalau itu sahabat karib kita, agama kita akan bagus. Kita akan dinilai bagus agamanya, bagus akidahnya, bagus manhajnya, bagus akhlaknya. Ketika orang-orang di sekitar kita, sahabat karib kita, orang demikian keadaannya. Orang baik, orang soleh, orang yang bertakwa, orang yang berakhlak, sunni, salafi. Hakata. Jangan sampai lawannya. Ketika bersahabat dengan lawan daripada itu, akan membawa kerusakan pada dunia kita, akhlak kita, agama kita, semua akan rusak. Dan orang lain akan menilai kita tidak beres. Menilai kita akan buruk akhlak, orang yang jelek, orang yang menyimpang. Ketika sahabatnya demikian keadaan dia. Maka al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Hadis ini, prinsip ini, inti qaul ikhwan, prinsip yang sangat ditakuti oleh hizbiyin. Sangat ditakuti, dibenci oleh sahibu hawa. Kedok mereka akan terbongkar dengan jelas dengan prinsip ini. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang yang nampaknya baik, ya penyimpangannya enggak seberapa, akan nampak semakin parah penyimpangannya ketika ketahuan terbongkar ternyata sahabat karibnya orang Rafidhah, orang Syiah. Wah, luar biasa penyimpangan dia. Terbongkar sahabat karibnya kaum Khawarij, kaum Sufiyah, Batiniyah. Ketahuan dia sudah, terbongkar dengan nyata. Kenapa? Dengan agama sahabat karibnya. Barakallahu fikum. Maka prinsipnya adalah intiqaul ikhwan, harus selektif di dalam mencari sahabat karib. Dan yang kedua, ini akan menjadi patokan seseorang dalam menilai kita. Dan secara alami sahabat kita adalah ulfah kita. Sahabat kita adalah kecondongan hati kita. Semua akan terbongkar dari sini. قال رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبدا الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. Yang artinya al-arwah, roh-roh itu junudun mujannadah, ai jumu'un mujtami'ah, perkumpulan yang menyatu, wa anwa'un mukhtalifah, dan ragam yang berbeda. Itu makna junudun mujannadah. Maka yang saling mengenal di antara arwah-arwah tadi, i'talaf, dia akan menyatu, mencinta. Dan yang tidak saling kenal, yang saling mengingkari, ikhtalaf, akan berselisih, akan berbeda. Ini hadis datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha indal Bukhari, dan juga datang dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya dalam Sahih Muslim. Dari Aisyah indal Bukhari, dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Hadis ini barakallahu fikum nassun fi mas'alatil ulfah. Nas, dalil, pedoman, patokan para ulama dalam membahas masalah ulfah. Apa itu ulfah? Ulfah adalah ijtima'un ma'al mahabbah, perkumpulan, persatuan disertai dengan rasa cinta di antara mereka. Adalah yang mengatakan al-ulfatu mailanul qalbi lil ma'luf, kecondongan hati kepada sesuatu yang dia sukai, yang dia cinta. Itu namanya ulfah. Sehingga ulfah itu dimaknakan dengan persatuan, dimaknakan dengan kasih sayang, dimaknakan dengan kecondongan hati kepada apa yang dia suka, yang dia senangi. Itu ulfah. Hadis ini barakallahu fikum menerangkan kepada kita ulfah seseorang itu alami, berjalan dengan alami, tidak bisa direkayasa ulfah itu. Yang namanya hati, tidak bisa kamu bohongi. Ketika hatimu kecondongannya kepada orang yang baik, dia akan mencari pada orang yang baik. Ketika hatimu bagus, kamu akan cari orang yang bagus. Ketika hati kamu muslim, akan mencari muslim. Ketika hati kamu na'udzubillah kafir, akan mencari yang kafir. Ketika hati kamu sunni, akan mencari ahlu sunnah. Ketika hati kamu munafik, akan mencari munafik. Itu yang ulfah, alami. Gitu. Sehingga seperti yang terangkan tadi pagi, harus ada evaluasi ulfah, kecondongan hati kita. Kemana ulfah kita? Dengan siapa kita suka berkumpul, senang bermajelis? Kepada siapa kecondongan hati kita itu? Dan diharapkan, dipastikan, dan diharuskan ulfah kita mahmudah, terpuji. Ulfah kita kepada ahlu sunnah, kepada salafiyin, kepada ulama sunnah, kepada kaum salihin yang bertakwa kepada Allah, yang memiliki akidah yang benar, manhaj yang kokoh, tauhid yang murni, akhlak yang bagus. Ini akan menjadi kemuliaan bagi kita. Kita berarti orang baik karena ulfahnya kepada orang-orang baik. Dan dilarang keras ulfah kita kepada orang yang jelek. Kalau yang ini tergantung kadar ulfahnya dan dengan siapa dia berulfah. Ketika ulfah dia, kecondongan hatinya, suka mencintai berkumpul dengan kaum kufar, dengan kaum musyrikin, bisa murtad dari Islam. Ketika ulfah kita, kecondongan kita senang, senang berkumpul, senang majelis bersama dengan orang yang dikatakan sesat, ahlul bidah wal ahwa, ya kita kayak mereka. Kecondongannya kepada ahlul fitnah, ahlul syubhah, ya kayak mereka. Kecondongannya kepada kaum fasik, orang-orang fasik, ahli maksiat, ya kayak mereka. Maka diminta untuk segera dihilangkan ulfah itu. Taubat kepada Allah Azza wa Jal, kembali kepada ulfah yang benar. Dan yang ketiga ini alami. Sesuatu yang tidak bisa direkayasa, dibikin main-main itu tidak bisa. Alami mengalir begitu saja, kadang seringkali tanpa disadari, ulfah itu sudah mengalir. Dan orang lain akan bisa menghukumi kita dari ulfah tadi. Kita baca beberapa asar yang dibawakan oleh muallif rahimahullah terkait dengan riwayat ini. Kita baca. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah ibn Mas'ud semoga Allah meridainya. I'tabirun nasa bi akhdanihim. Anggaplah, nilailah umat manusia itu dengan khadan mereka. Khadan, akhdan, itu qarin, sahabat dekat. Nilailah orang itu dengan sahabat dekatnya. Al-Muslim yatba'ul Muslim. Seorang Muslim mengikuti Muslim yang lainnya. Wal-fajir yatba'ul fajir. Orang yang fajir, yang fasik, yang jahat, mengikuti orang yang sama. Itu alami. Itu namanya ulfah. Kemanapun, dalam kondisi apapun, akan mencari yang semisal, mengikuti yang semisal. Waqala tamakata Abdullah bin Mas'ud, innama yumashi ar-rajulu wa yusahibu man yuhibbu wa man huwa mithluhu. Hanyalah orang itu bisa berjalan, bisa bersahabat dengan orang yang dia cintai atau orang yang semisal dia. Ini musahabah khosoh, ya, pertemanan khusus, sahabat karib. Adapun secara umum itu belum sebagai putusan penilaian. Dikarenakan kita diminta untuk berbuat baik kepada semua pihak, berakhlakul mulia kepada semua pihak. Tapi yang dinilai ketika sudah masuk pada ranah suhbatun khosoh, pertemanan khusus, sahabat karib. Kamu datang kepadanya, dia datang kepada kamu. Kamu nyaman majelis dengan dia pun juga demikian. kamu nyaman jalan bersama dengan dia, dia pun juga demikian. Yang seperti ini hanya terjadi pada orang-orang yang semisal atau yang saling mencinta. Ya lihat, kalau kamu berjalannya dengan ahlu sunnah, tandanya kamu sunni. Tapi kalau kamu bersahabatnya berjalan dengan sahibu hawa, maka anda semisal dia. Qala aidha, dan beliau juga berkata, semoga Allah meridainya, i'tabirun nasa fi akhdanihim, nilailah orang-orang itu dengan sahabat karibnya. Fa innar rajula la yukhadinu illa man yu'jibuhu nahwahu. Sebab seseorang itu tidak akan bersahabat karib melainkan dengan orang yang dia takjub kepadanya, yang sama kayak dirinya. Wa qala Abu Darda, semoga Allah meridainya, berkata Abu Darda, min fiqhir rajul mamsyahu wa madkhalahu wa majlisahu. Termasuk fiqih seseorang ialah teman berjalannya, teman masuknya, teman majlisnya, jalannya, keluar masuknya, dan majlisnya dia. Orang yang faqih, orang yang berilmu, dia akan berjalan dengan orang baik, keluar masuk dengan orang yang baik, majlis dengan orang baik. Ada faqih, orang yang memiliki fiqih, punya ilmu. Thumma qala, kami belum mengatakan, qatalallahu syair, semoga Allah memerangi sang penyair, hina yaqul, ketika dia mengatakan, anil mar'i la tas'al, tentang seseorang kamu jangan tanya tentang dia, wa absir qarinahu, tapi perhatikan sahabat karibnya. Kamu jangan tanya langsung kepada dia, kamu siapa, bagaimana keadaan kamu, bagaimana manhaj kamu. Jangan tanya langsung ke orangnya, itu bisa direkayasa. Wa absir qarinahu, cermati, perhatikan siapa sahabat karibnya, kamu akan tahu siapa dia. Beliau mengatakan, qatalallah, semoga memerangi tukang syair ini. Artinya, ini kalam hak dan ini membongkar jati diri. Barakallahu fikum. Bayangkan, antum tidak ngapa-ngapain, antum tidak membuat apa-apa, tidak ada statement yang kamu sampaikan, tidak ada tindakan yang kamu lakukan, tidak ada pernyataan yang kamu buat. Kamu di rumah, tapi semua orang tahu siapa kamu. Dari sahabat karibmu. Ini membongkar jati diri barakallahu fikum. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, "Lau anna mu'minan dakhala masjidan fihi mi'atu nafsin." Kalau seandainya ada seorang mukmin masuk ke sebuah masjid, padanya ada 100 jiwa, 100 orang, laisa fihim illa mu'minun wahid, tidak ada padanya kecuali satu orang yang beriman saja. La laja'a hatta yajlisa ilaihi, niscaya mukmin tadi akan datang mendatangi dia dan duduk bersama dengan dia. Sak masjid banyak orang, mukmin masuk, dia akan mencermati. Nengok dia, kok gak ada yang sama ya? Ketemu satu yang sama di sebelah sana, langsung dia datang ke sana, majlis dengan dia. Itu otomatis. Walau anna munafiqan dakhala masjidan fihi mi'atu nafsin, fihi mi'atun. Juga sebaliknya, kalau seandainya ada seorang munafik masuk masjid, padanya ada 100 orang, laisa fihi illa munafiqun wahid, tapi tidak ada di sana seorang munafik kecuali satu. La ja'a hatta yajlisa ilaih, maka orang munafik yang baru datang tadi akan datang ke orang tadi dan majlis bersama dengan dia. Akan diajari juga. Seseorang masuk masjid, nengok dia, pandangan dia langsung menyebar ke semua ruangan. Enggak ada yang sama ya. satu di pojok sebelah sana itu. Langsung dia datang, duduk bersama dengan dia. Itu otomatis. Itu yang namanya ulfah, kecondongan hati. Barakallahu fikum. Yang dimaukan dengan riwayat di atas. Wa qala juga belum mengatakan i'tabirul ardha bi asma'iha. Nilailah bumi, tanah dengan namanya. Wa atabirus sahib bis sahib, dan nilailah seorang sahabat dengan sahabatnya dia sendiri. Untuk yang pertama, ini umum terjadi pada manusia barakallahu fikum, menilai sebuah tempat, sebuah daerah, kadang dikasih nama dengan kondisinya. Entah pada sawahnya, entah pada mata airnya, entah pada pegunungannya, entah pada kondisinya, dikasih nama sama kayak keadaannya. Nah gitu ya. Kalau daerah-daerah penuh dengan tanaman-tanaman kayak hutan, mesti dikasih nama Wono. Nah gitu ya. Wono itu hutan-hutan gitu. Wono. Tergantung. Ini kok cantik pemandangannya. Wono ayu. Nah gitu ya. Pemane? Ini kok asri. Wono sari. Itu dengan namanya. Dengan keadaan bumi tadi itu. Banyak mata airnya. Ya cire. Nah gitu ya. Ci, ada kata ci gitu. Ada bon segala macam dengan tambah lagi di belakangnya. Sama dengan seperti itu. Dalam persahabatan pun seseorang dinilai dengan sahabat karibnya. Barakallahu fikum. Hadza wadh. Ini yang namanya ulfah, kecondongan hati. Nas hadis di atas menyatakan itu alami. Yang saling mengenal langsung menyatu, yang berbeda akan langsung berpisah. Barakallahu fikum. Ketika dia seorang mukmin, ketemu mukmin langsung menyatu. Dia seorang mukmin, ketemu munafik akan berpisah. Ketika dia munafik, ketemu munafik akan bersatu. Ketika dia munafik, ketemu mukmin akan berpisah. Ketika dia seorang sunni, ketemu seorang sunni yang lainnya langsung menyatu. Ketika dia sunni, ketemu dengan sunni kok rasanya enggak enak. Ada yang enggak beres. Nah, ini ada yang enggak beres. Dengan dievaluasi, siapa yang enggak beres? Semestinya ketika seorang sunni ketemu dengan sunni langsung menyatu. Barakallahu fikum. Ini alami. Sehingga evaluasi ulfah kita. Pastikan kecondongan hati kita, kita senang berkumpul, bermajlis, nyaman bersama dengan salafiyin, Ahlussunnah dalam semua keadaan kita, suka duka kita. Barakallahu fikum. Tapi bagaimana kalau seandainya ada seorang sunni kok bisa majelis dengan seorang hizbi? Seorang sunni bisa jalan bareng dengan seorang hizbi. Orang baik-baik bisa berteman dengan fatan. Gak mungkin. Nyata terjadi. Gak mungkin. Ulfa itu gak mungkin dibohongi. Nyata ada, Ustaz. Ada contohnya. Real itu. Bukan mengada-ngada. Jawabannya berikut ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala al-Fudhal ibn Iyad rahimahullahu aqiba hadzal hadis. Berkata al-Fudhal ibn Iyad, semoga Allah merahmatinya, setelah membawakan hadis di atas, al-arwahu julul mujannadah. Kata Fudhal, fala yumkinu, tidak mungkin, ayyakuna sahibu sunnatin, seorang sahibu sunnah, seorang sunni salafi, yumali, mumala'ah, ada kecondongan, ada basa-basi, sahib bid'atin dengan sahibul bid'ah, illa minan nifaq, melainkan itu dari kemunafikan. Kalau terjadi, dilihat. Kalau tidak ada uzur-uzur yang dibenarkan, yang ada adalah persahabatan karib, kecondongan yang erat, berarti yang error ini salafinya, sahibu sunnahnya. Ada kemunafikan dalam hatinya, ada yang dia simpan dalam kalbunya, ada penyimpangan-penyimpangan yang tersimpan dalam hatinya, ada makar terselubung dalam benaknya. Itu namanya nifak. Zahirnya, batinnya berbeda. Kenapa enggak menyalahkan sahibu hawa? Sudah salah. Dia sudah menyimpang. Dia adalah sahibu hawa. Mau kemanapun dia sahibu hawa. Tapi yang disalahkan yang sahibu sunnahnya. Kok bisa seorang sunni, salafi, condong, seneng, bersahabat karib dengan sahibu hawa? Tidak beres. Ada munafik. Batinnya beda dengan zahirnya. Batinnya menyembunyikan sesuatu. Dan sesuatu ini sama dengan sahabatnya. Sama dengan sahabatnya. Ketika sahibu hawa, sahabat karibnya itu, pemahamannya rafidah, dia juga punya pemahaman rafidah. Ketika sahabat karibnya sahibu hawa itu khawarij, dia punya pemahaman khawarij. Ketika sahabat yang sahibu hawa itu qadariyah, dia punya pemahaman qadariyah. Demikian seterusnya. Ada yang tersembunyi, dan yang tersembunyi itu ditampakkan pada sahabat karibnya tadi. Dia sahibu hawa. Tipe yang mana? Tipe itulah penjabaran daripada keadaan orang tadi sendiri. Walaupun dia mengaku, demi Allah, anda tidak punya pemahaman itu. Demi Allah, aku seorang sunni salafi. Kalau anda seorang sunni salafi, tidak bakal bisa majelis, nyaman, tenang, bersahabat dengan sahibu hawa. Mauqifun salafi, sikap salaf jelas. Jauh dari mereka semua. Menghajur mereka semuanya. Menjauhkan mereka semua. Anda mendekatkan diri. Tandanya anda sama dia itu sama. Barakallahu fikum. Gitu ya, terjawab dengan jawabannya Fadl bin Iyad. Yang tidak beres sahibu sunnahnya. Itu namanya orang yang bukan ahlu sunnah. Tetapi dia bersembunyi di balik nama besar ahlu sunnah. Dia bukan sunni. Tapi bersembunyi di balik nama besar seorang sunni salafi. Dia bukan salafi yang sesungguhnya. Itu akan terbongkar dengan sahabat karibnya. Akan lebih terbongkar lagi ketika ada sebuah fitnah. Akan terbongkar ketika punya power, punya kekuatan yang bisa menampilkan taringnya. Qala Yahya ibn Abi Katsirin rahimahullah. Berkata Yahya ibn Abi Katsir, semoga Allah merahmatinya. Qala Sulaiman ibn Dawud alaihi salam. Berkata Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Ini namanya Israiliyat. Israiliyat. Barakallahu fikum. Israiliyat secara klasifikasinya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Israiliyat yang substansinya, muatannya ditetapkan dalam syariat. Islam mengikrarkannya, menjelaskannya dengan ayat atau hadis dipakai. Yang kedua, substansinya dibatalkan dalam Islam. Islam melarang yang seperti itu. Maka ditolak, dikatakan batil. Atau yang ketiga, didiamkan. Tidak ada komen. La komen A, wala komen B. Didiamkan. Yang ini, Rasul mengatakan dalam sabdanya, hadithu min Bani Israel wala haraj. Silakan kamu menyampaikan dari Bani Israel dan tidak ada masalah. Apalagi ada kata-kata hikmah di dalamnya, maka dipakai. Yang ini, sesuai dengan sabda Rasul. Maka enggak masih dipakai. Barakallahu fikum. Nah. Berkata Nabiullah Sulaiman, la tahkumu ala ahadin bishay'in hatta tanzuru man yukhadin. Kamu jangan menghukumi seseorang pun dengan satu hukum apapun hingga kamu melihat, hingga kamu menyaksikan dengan siapa dia bersahabat karib. Ini sama dengan di atas. Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ini prinsip diterapkan oleh kaum salaf, tarekahnya kaum salaf. untuk menilai, menghukumi seseorang yang samar keadaannya. Kalau orang yang masyhur bil sunnah, masyhur bil khair, jelas. Wah, orang yang masyhur dengan kejahatannya jelas. Ada orang yang enggak jelas, yang mastur, atau ada orang yang dicurigai. Tariqah mereka yang paling cepat mendeteksi seseorang ini terkait dengan sahabat karibnya. Barakallahu fikum, dengan sahabat karib. Ada kalanya kana fitna azakumullah, seseorang sunni salafi itu didekati oleh orang-orang yang tidak beres. Ya, sahibu hawa, arul fitnah, arul syubhah, sahibul masyakil didekati. Seorang sunni salafi akan menolak. Hatinya enggak bakal nyaman dengan mereka. Tolak. Mohon maaf. Barakallahu fikum. Itu pasti itu. Tapi kalau ulfanya sama, ya nyaman langsung, respon, menyambut, enggak ada penolakan, enggak ada pengingkaran. Tapi ketika enggak sama kayak mereka, ada penolakannya. Ditolak, mohon maaf, berlepas diri dan segala macam dari apa yang ada pada mereka. Setelah itu ketika mereka menisbatkan kepada dirinya, itu enggak dianggap. Mereka yang dikenal sebagai orang yang menyimpang, dihukumi merekanya, bukan seorang sahibu sunnahnya. Tapi jarang. Seringkalinya ketika ada respon dari orang lain kepada dia, mendekat kepada dia, itu pertanda sama. Yang ini juga demikian, sama. Dengan cara itulah kaum salaf akan bisa menilai. Nah, hati-hati. Ini fulan selama ini tidak pernah tahu kita bagaimana keadaannya. Tidak masyhur dengan salafiyahnya, tidak masyhur dengan sunnahnya. Ketahuan, oh ternyata dia ulfahnya kepada haula khawarij, haula ikhwan, haula segala macamnya. Dia sama kayak mereka. Hakala. Itu terkotu salaf. Dan itu semua akan terbongkar lebih jelas ketika ada sesuatu peristiwa dan momen. Begitu orang yang dia cintai itu punya power, punya kekuatan masa besar, dia akan menyanjungnya. Dia akan membelanya. Dia akan takjub kepadanya. Bahkan mungkin segera dia lompat menuju ke mereka. Ketika orang yang dia cintai tadi mengalami perkara-perkara yang menyedihkan, dia akan ikut sedih. Dia akan ikut berduka cita. Dia akan memberikan solidaritasnya. Dia tidak bakal rela ada orang lain yang mengecam temannya tadi itu. Tandanya dia sama kayak itu. Itu alami, enggak mungkin dibohongi. Barakallahu fikum. Lanjut. Wa qala Abu Hatim rahimahullah. Berkata Abu Hatim rahimahullah, qadima Musa bin Uqba Suri Baghdada. Musa bin Uqba As-Suri pernah datang ke kota Baghdad. Fadzukira li Ahmad bin Hanbal. Maka diceritakan, disampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Faqala, beliau mengatakan, unzuru, cermati, perhatikan. Alaman nazala, kepada siapa dia singgah di Baghdad. Wa ilaman ya'wi, dan kepada siapa dia bernaung di Baghdad ini. Itu kaidahnya. Gampang aja. Ini ada fulan, dikenal ahli hadis apa segala macam. Bagaimana manhajnya? Bagaimana akidahnya? Tengok aja. Sampai di kota Baghdad, siapa yang dia cari? Singgah kemana dia? Kepada siapa dia bernaung? Siapa yang menyambut dia? Siapa yang majlis dengan dia? Siapa yang merespon dia? Kelihatan. Ketika datangnya kepada ahlu sunnah, a'immatus sunnah, ada sunni. Itu alami. Ketika datangnya kepada kaum sufiyah, kepada kaum khawarij, kepada kaum jahmiyah, kepada kaum mu'tazilah di masa itu, هذا جهمي، هذا معتزلي، هذا صوفي، هذا كذا، هذا كذا. Nampak? Enggak mungkin dibohongi. Itu namanya ulfa, kecondongan hati. Kapan kamu bisa menilai? Dia demikian keadaannya. Oh dia sunni. Oh dia bukan seorang sunni. Dari ulfahnya. Wa qala Qatar bin Di'amah Sarusi rahimahullah. Dan berkata Qatar bin Di'amah Sarusi, semoga Allah merahmatinya, inna wallahi ma ra'ayna rajul yusahibun nasa illa mithlahu wa syaklahu. Sesungguhnya kita demi Allah, kita tidak melihat seseorang bersahabat karib dengan orang lain melainkan dengan yang semisalnya atau yang setipe dengan dia. Maka fasahibu salihin min ibadillah, hendaklah kamu bersahabat dengan orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah. La'allakum antakunu ma'ahum au mithlahum, semoga kalian bisa bersama dengan yang soleh tadi atau yang semisal dengan yang soleh tadi. Ini anjuran. Begitu ulfah ini yang menentukan, ada anjuran dari kaum salaf. Persahabatan, bersahabatlah dengan orang-orang mukmin, dengan yang muttaqin, yang solehin, ahlus sunnah. Jangan dengan yang lain. Semoga kamu bersama ahlus sunnah dan termasuk ahlus sunnah. Jangan sebaliknya, jangan bersahabat dengan talihin, fasiqin, mubtadiin, munharifin, dhalin. Jangan. Khawatirnya kamu sama kayak mereka. Itu hasungannya. Qala Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah. Berkata Syu'bah bin Hajjaj, semoga Allah merahmatinya, imam Jarawat Ta'dil pada masanya, wajadtu maktuban indi, saya mendapati tertulis di bukuku kata-kata innama yusahibur rajulu man yuhib, orang itu hanya bersahabat dengan orang yang dia cintai. Bayangkan, jadi sebuah kayak apa namanya kan, prinsip moto slogannya kaum salaf, innama yusahibur rajulu man yuhib, orang itu hanyalah bersahabat dengan orang yang dia cintai. Hati-hati persahabatan kalian. Periksa siapa teman kalian. Jangan merasa bangga dengan banyak teman, padahal temannya itu semuanya orang-orang fasik. Engkau sama kayak mereka. Jangan merasa bangga dengan jumlah orang yang menyanjungmu, yang memujimu, ketika mereka adalah sahibu hawa, orang-orang yang menyimpang, yang mubtadiin. Engkau sama kayak mereka. Kamu jangan merasa puas dengan aplus, dengan respon orang-orang yang menggembar-gemburkan namamu, mengeluh-eluhkan dirimu, menyanjungmu, memposisikan kamu dengan posisi yang sangat tinggi, ketika mereka semua adalah ahlus syubhah, ahlul fitnah, para fatanin. Jangan bangga. Kamu kayak mereka. Ulfah kamu tercela. Walaupun satu dua orang yang mencintai kamu, tapi yang mencintai kamu orang yang masyhur bis sunnah, masyhur bil khair, shalah wa taqwa, antum bahagia. Antum kayak mereka insyaallah. Apalagi banyak orang yang mencintai kamu, banyak orang yang senang dengan kamu, banyak orang yang bersahabat dengan kamu, dan mereka semua adalah ahlus sunnah, salafiyin, salihin, muttaqin. Fan'immahum. Alangkah bagusnya mereka-mereka ini. Barakallahu fikum. Karena semuanya dengan persahabatan. Lebih baik kamu dibenci oleh hizbiyin, kehormatan bagi kamu, daripada kamu dibenci oleh salafiyin. Itu membongkar siapa kamu. Lebih baik kamu dicintai satu dua orang sunni salafi, daripada engkau dihebohkan, diviralkan, disanjung oleh para hizbiyin. Itu semangat membongkar siapa diri kamu. Ulfah dijaga, dikarenakan membongkar jati diri. Ikhwan fillah azakumullah, seperti yang diterangkan sebelumnya, kaidah ini dipakai oleh para ulama Ahlus Sunnah untuk membongkar Ahlul Bid'ah, membongkar Sahibu Hawa. Orang-orang yang menyembunyikan bid'ahnya, yang menyembunyikan makarnya, yang menyembunyikan pemahaman-pemahaman sesatnya, semua akan terbongkar dengan sahabatnya. Bid'ahnya akan ketahuan dengan sahabatnya. Pemahaman dia akan terbongkar dengan sahabat karibnya. Semua akan terbongkar dengan sahabat karibnya. Itu kaidah salafiyah zahabiyah. Kaidah zahabiyah salafiyah. Kaidah emas kaum salaf dalam membongkar hizbiyin ashabul bid'ah ad-dhalin. Kita baca di sini. Qala al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Berkata al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, man satara anna bid'atahu lam takhfa 'alaina ulfatuhu. Siapa saja yang menyembunyikan dari kita bid'ahnya, tidak akan tersamarkan atas kita ulfah dia. Itu alami. Misalnya mau dibungkus pakai bungkusan apapun, mau berapa lapis bungkusnya, mau dimasukkan dalam banker-banker yang dalam, yang tebal, tidak mungkin bisa dijaga dengan rapi. Akan nampak pada persahabatannya, kecondongan hatinya, siapa teman majelisnya. Dari sana kata mereka, lam takfa alaina ulfatuhu. Oh, dia qadari. Hada asy'ari. Hada ikhwani. Hada sururi. Hada sufi. Hada khariji. Hada kada. Ketahuan dengan itu semua. Wallahul musta'an. Itu kaidah salaf. Wa qala al-A'mash rahimahullah. Berkata al-A'mash, semoga Allah merahmatinya, kanu la yas'aluna 'an ar-rajul ba'da thalath. Dahulu mereka kaum salaf tidak lagi bertanya tentang seseorang setelah mereka tahu tiga perkara daripadanya. Mamsyahu, jalannya sama siapa. Madkhaluhu, keluar masuknya dia sama siapa. Wa ulfuhu baina minan nas, dan ulfah dia dari masyarakatnya. Ketahuan ini semua enggak usah pakai tanya lagi. Enggak usah tanya kepada siapapun. Tahu ini demikian keadaannya. Karena kan dengan semisal berjalannya selalu dengan Ahlus Sunnah, keluar masuknya, suka dukanya, lapang sempitnya bersama salafi Ahlus Sunnah, kecondongan hatinya, kecintaannya, kumpul-kumpulnya Ahlus Sunnah. Enggak usah pakai banyak tanya, enggak usah pakai banyak tazkiyah dan rekomendasi. Semua orang tahu Sunni. Itu kaum salaf dalam menilai seseorang. Dan juga sebaliknya gitu loh, ikhwan. Dan juga sebaliknya, jalannya bersama dengan ahlul fitnah, ahlul syubhah, ahlul hawa. Keluar masuknya sama mereka, kumpulnya sama mereka, majlisnya sama mereka, kecondongan hati sama mereka, kecintaannya sama mereka, suka dan duka sama mereka. Ya sama kayak mereka. Tidak perlu banyak penjelasan daripada orang-orang lain. Cukup. Ini kayak mereka. Itu tariqah salaf dalam menghukumi seseorang. Setelah itu barakallahu fikum, penyikapan. Pembahasan tentang masalah penyikapan. Setelah tahu siapa orang ini, dari ulfahnya, persahabatannya, ada penyikapan. Kalau dia seorang Sunni, ya kita dekatkan. Kita jadikan sebagai sahabat, majelis dengan dia, kita percaya dengan dia, kita kasih amanah ila akhirih. Tapi kalau tidak, ya kita jauhkan. Bahkan dalam kondisi tertentu dan bermaslahat, diboikot dia, dikasih pelajaran dia, disikapi dia kalau momennya bermaslahat. Kita lihat. Qala Hisham bin Hasan al-Azdi rahimahullah. Berkata Hisham bin Hasan al-Azdi, semoga Allah merahmatinya, inna Ayyub as-Sikhtiyani du'iya ila ghusli mayyitin. Sesungguhnya Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, imam Ahlussunnah pada masanya, dipanggil untuk memandikan jenazah. Ini kan amal baik, fardhu kifayah ikhwan, haknya seorang muslim. Fa kharaja ma'al qaum, beliau keluar dengan masyarakat yang lain, dengan muslimin yang lain, dengan para sahabat yang lain. Falamma kasafa an wajhil mayyit arafahu. Ketika dia membuka wajah, membuka penutup wajah sang mayit, dia mengenalinya, tahu siapa sang mayit ini. Faqala, kata Ibnu Sakhtiyani, aqbilu ala sahibikum, silakan kamu urus teman kamu ini. Falastu ghasiluh, aku tidak mau mandikan dia. Ra'aituhu yumashi sahiba bid'atin, selama hidupnya saya lihat dia berjalan dengan ahlul bid'ah. Nana, urus teman kamu ini. Pergi beliau. Itu hajur, itu tahzir, itu pelajaran adab dari sosok alim sunni kepada orang-orang yang bermajlis dengan ahlul bid'ah, berjalan dengan ahlul bid'ah. Bukan ahlul bid'ahnya ya kawan, berjalan dengan ahlul bid'ah. Hukumnya sama kayak dia. Ini bisa diterapkan, ada penyikapan ketika memang warahmatullahi wabarakatuh, ada kemaslahatan yang capai daripadanya. Ada kemaslahatannya dan ada unsur madharatnya atau kecil madharatnya barakallahu fikum. Sekarang yang menerapkan Ayyub As-Sikhtiyani, percontohan Ahlussunnah. Ketika belum menerapkan demikian, langsung diabadikan dalam bukunya para ulama. Ini loh sikap salaf menjadi sebuah ilmu, sebuah faedah ilmiah, penyikapan yang ilmiah kepada seorang yang menyimpang. Kalau demikian keadaannya, lakukan. Intinya apa? Ada penyikapan. Harus itu. Kadang penyikapannya terkait dengan masalah yang di hati, mengingkari penyimpangan dia. Kadang penyikapan langsung dalam statement, kamu terangkan siapa dia. Kadang penyikapan dengan sebuah perilaku, kamu tinggalkan dia. Setelah kamu tahu ulfahnya dia. Mungkin sebelumnya gak ada yang tahu. Mutasatir, tersembunyi keadaan dia. Begitu ketahuan ulfahnya, persahabatannya, ternyata dia orang yang sama kayak orang yang menyimpang tadi, langsung mau bersikap. Jangan bersahabat dengan dia. Tinggalkan dia, jauhi dia. Wahakala. Dia semisal dengan temannya tadi. Wahakala. Sehingga bukan wawasan semata, tapi terapan, ilmu terapan secara langsung. Barakallahu fikum. Ada al-wala wal bara setelah itu, ada amar ma'ruf nahi munkar setelah itu, ada mauqifun salafi setelah itu, ada bab tahdzir setelah itu, dengan dawabitnya masing-masing. Barakallahu fikum. Ini kalau zaman sekarang dipraktikkan, kamu yang salahkan. Pak Ustaz, ada yang meninggal. Hai, insyaallah. Assalamualaikum. Datang. Deng deng deng deng. Loh, fulan. Sprek. Urus, Anda mau enggak ngurus? Assalamualaikum. Antumnya yang dipetani sama orang. Di zaman sekarang ini Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah, al-haq yang sebagai perkara yang batil. Di kalangan salaf itu sebagai ilmu pelajaran. Di zaman sekarang antum yang dipetani sama orang. Ustaz apa ini? Sudah kena antum. Masa gitu cara penyikapannya? Bukankah dia selama ini dikenal sebagai seorang salafi? Masa langsung begitu? Belum dinasihati, belum iqamatul hujjah, Nah itulah Allah musta'an. Imannya sudah mulai kendor, manhajnya sudah mulai lembek, ilmunya sudah mulai pudar. Ya kamu harus tahu diri, dikarenakan kondisi-kondisi masyarakat yang ilmunya seperti itu, dalam penerapan penyikapan langsung hajur, pemboikotan, secara kamu setelah kamu tahu ulfa seseorang, ada pertimbangan maslahat dan madharatnya. Jangan langsung diterapkan barakallahu fiik. Qala Muhammad ibn Ubaid al-Ghilabi rahimahullah. Ya Allah, dua lembar lagi. Berkata Muhammad ibn Ubaid al-Ghilabi rahimahullah, yatakatamu ahlul ahwa'i kulla syai' illa ta'aluf wa suhbah. Ahlul ahwa berupaya menyembunyikan segala sesuatu. Sifat. dan bisa. Kecuali ada aluf, kecondongan hatinya, ulfahnya dan persahabatannya. Tidak bisa. Makar bisa mereka sembunyikan. Pemikiran menyimpang, bid'ah bisa mereka sembunyikan. Sekarang menggunakan bahasa taqiyah. Kayak-kayak rafidhah, syiah rafidhah, taqiyah. Dulu namanya kitman, menyembunyikan. Bisa. Amaliyah-amaliyah ritual bid'ah bisa dia pending dulu, sembunyikan. Menyembunyikan jati dirinya sebagai seorang sahibu hawa. Bisa. Kondisinya gak mungkin menampakkan diri di tengah-tengah arus sunnah yang sangat kuat. Kalau ketahuan bisa berapi urusannya. Yang tidak bisa adalah al-ulfat wa suhbah. Kecondongan hatinya, persahabatan dia, pertemanan dekatnya dia. Ini yang gak mungkin disembunyikan. Orang tahu siapa dia. Oh, ternyata si fulan demikian. Tahu dari mana? Persahabatan dia. Nah, seperti yang dikatakan di awal, ikhwan, ini kaidah salaf, momok menakutkan bagi hizbi. Ya, barakallahu fikum. Di zaman-zaman sebelum ini, tahun-tahun 90-an, awal tahun 2000-an, ketika salafiyin membacakan yang seperti ini, langsung dicap sebagai mutasyaddid. Orang yang ekstrim. Mutasyaddid, kaku, keras. Orang yang ghulu, ghulat. Dikatakan sebagai ahlul manhaj. Ahlul manhaj. Ini pelecehan. Itu di masa itu. Sangat ketakutan dengan ini. Dikarenakan ini membongkar secara langsung keadaan mereka. Dulu tahun-tahun 90-an masih sama-sama, bareng-bareng, gak kelihatan. Begitu dimunculkan kaidah-kaidah ini, wah, beling setan semuanya itu, ketahuan semua. Oh, ternyata sudah langsung ada pemisahan, pemilahan sendiri-sendiri kala itu. Dan jauh sebelumnya dan di masa akan juga demikian. Akan ada pemisahan dan pemilahan ketika diterapkan kaidah ini. Al-ulfah was-suhbah, kecondongan hati dan persahabatan. Kelihatan nanti, larinya ke sini, larinya ke situ. Barakallahu fikum. Juga kaidah untuk seorang yang menyembunyikan bid'ahnya, juga kaidah untuk mengetahui al-haq ketika al-haq tersamarkan oleh berbagai macam perkara. Akan nampak dengan kaidah-kaidah tadi ini, barakallahu fikum. Qala Mu'ad ibn Mu'ad Liyah ibn Sa'id rahimahumullah, berkata Mu'ad ibn Mu'ad al-Ambari kepada Al-Qattan, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, ya Al-Qattan, ar-rajulu wa in katama ra'yahu lam yakhfa dhalika fi ibnihi wala sadiqihi wala fi jalisi. Wahai Abu Sa'id, ini petua salaf, tariqahnya kaum salaf, maslaknya kaum salaf. Ya Aba Sa'id, orang itu walaupun dia menyembunyikan ra'yunya, pemahaman dan pemikiran sesatnya, lam yakhfa dhalika fi ibni, itu semua enggak bakal samar, enggak tersamarkan, akan ketahuan pada anaknya. Apalagi anaknya masih kecil-kecil polos, anak itu anti dusta. Mana abimu? Oh, lagi taklim. Taklim di mana? Di sana lu. Loh, lah kok taklimnya kaum rafidhah? Ketahuan dari anaknya ini. Ada punya pemahaman rafidhah. Anak enggak mungkin dusta. Polos dia. Abimu kemana? Adikku ke sini. Mana itu sini? Loh, ke situ. Ketahuan. Walaupun selama ini kamu enggak tahu siapa dia. Tidak tahu bagaimana ro'yunya, bagaimana fikrohnya, bagaimana pemahaman dia. Zahirnya bagus-bagus saja. Terbongkar dari anaknya. Loh, larinya ke sana. Atau sodiki hitam sahabatnya. Atau jalisi hitaman majelisnya. Ro'yu seseorang, fikroh seseorang, pemahaman seseorang, terbongkar dari anaknya. terbongkar dari sahabat karibnya, terbongkar dari teman majelisnya. Dan itu alami, tidak bisa direkayasa. Mengalir ya ikhwan, mengalir. Orang lain yang menilainya, barakallahu fikum. Berikutnya lagi, berkaitan dengan para orang-orang tua, berkait dengan ulfah dan sohbah yang terangkan di atas. Orang tua harus betul-betul selektif dalam mencari teman bagi anak-anaknya. Anak-anaknya, terutama yang mulai muda-mudi, yang masih belia, diarahkan ulfahnya, diarahkan sohbahnya, dipastikan persahabatan dia dengan salafiyin, kecondongan hatinya mencintai salafiyin. Ketika dari mulai kecil, dari mulai masih muda, demikian keadaan dia, harapkan kebaikannya. Tidak ada baik insyaAllah. Tapi kalau sebaliknya, jangan diharapkan kebaikan. Yang dikatakan sama para ulama di sini, qala Amr ibn Qais al-Mulai rahimahullah, berkata Amr bin Qais al-Mulai, semoga Allah merahmatinya, idza ra'aita syab awwala ma yansha'u ma'ah al-sunnah wal jamaah farjuh. Kalau kamu melihat seorang anak muda awal mula tumbuh kembangnya bersama al-sunnah wal jamaah, farjuh, harapkan kebaikannya. Anak baik insyaAllah, tinggal dijaga keistiqomahannya. Fa idza ra'aitahu ma'a ahlil bid'ah fa yasminhu. Tapi kalau kamu melihat dia bersama dengan ahlul bid'ah, maka putus asalah kamu daripadanya. Enggak punya harapan sama dia. Illa man rahimahullah. Fa inna syaba 'ala awwal nushu'ih. Karena seorang pemuda tergantung awal mula tumbuh kembangnya. Ini yang pertama, tanbih untuk orang tua. Dari mulai semenjak dini, anak-anak kita, yang laki-laki, yang perempuan, ditarbiyah dengan tarbiyah diniyah salafiyah. Dari semenjak dini, dilatih, diarahkan kecondongan hatinya, kecintaannya, persahabatannya dengan orang saleh yang bertakwa, salafiyah ahlu sunnah. Akan bagus insyaAllah. Wa qala aidha, dan berkata juga Al-Mulai rahimahullah, inna syaba la yansha, seorang pemuda akan tumbuh kembang. Fa in athara ayu jalisa ahlul ilmi kada yaslam. Kalau pemuda itu lebih mementingkan ithar, lebih mengutamakan majlis dengan para ulama, hampir selamat dia. Wa in mala ila ghairihim kada ya'tab. Tapi ketika seorang pemuda yang tumbuh kembang condong kepada selain para ulama, hampir binasa dia. Binasa dia. Itu yang binasa agamanya. Ini semua di samping pembahasan ulfah, juga tanbih untuk orang tua, ya, ditambih, diperhatikan ulfah anak-anak kita dan sohbahnya. Juga sebagai tanbih bagi para pemuda dan pemudi, ya, bagi ABG-ABG yang belia-belia yang menginjak masa dewasa, cari sahabat karib yang soleh, yang bertakwa. Bersahabatlah dengan sunni salafi. Itu kebaikan kamu, kebahagiaan kamu, sunni kamu. Kamu menjadi orang yang berbahagia insyaAllah. Suka duka sama mereka, enak gak enak sama mereka. Jangan kepada selain mereka kamu akan binasa. Persahabatan menarik. Persahabatan itu mempengaruhi. Ketika kamu bersahabat dengan sahabat yang baik, pengaruhnya baik. Ketika kamu bersahabat dengan sahabat yang jelek, juga jelek pula pengaruhnya. Hati-hati para pemuda. Pilihlah dari kalangan muslimin, pilih ahlu sunnah. Dari kalangan ahlu sunnah salafiyin, pilih yang semangat belajar, pilih yang semangat beramal soleh, pilih yang bagus, yang paling bagus adab dan akhlaknya. Dengan dia kamu bersahabat. Akan baik insyaAllah. Yang berikutnya lagi, penerapan salaf tentang kaidah tadi. Penerapan salaf dalam kaidah ulfah. Qala Yahya al-Qattan rahimahullah, Berkata Al-Qattan rahimahullah, lamma qadima Sufyanu Tsauri al-Basrah, ketika Sufyan Tsauri rahimahullah datang ke kota Basrah, ja'ala yanzuru ila amr Rabi' bin Subayh. Beliau mulai mencermati, melihat keadaan urusannya seorang rawi yang bernama Rabi' bin Subayh. Ini rawi dhaif. Tapi yang dibahas akidahnya, manhajnya. Cermati. Wa qadrihi nannas, dan kedudukan dia tengah-tengah masyarakatnya. Sa'ala. Sufyan Tsauri bertanya, ayyu syai'in madhabuhu? Apa madhabnya Rabi' ini? Ibnu Subayh. Qalu, mereka mengatakan, ma madhabuhu illa sunnah. Tidaklah madhab dia kecuali as-sunnah. Tidak cukup. Sampai itu yang tidak cukup. Dia sudah tazkiyah masyarakatnya. Mengatakan dia seorang sunni salafi. Belum cukup. Ada pertanyaan kedua. Qala man bitanatuhu. Siapa teman-teman karibnya dia ini? Siapa sahabat karibnya dia ini? Siapa orang di sekitar dia? Majelis dengan dia, senang nyaman dengan dia. Kalau mereka mengatakan ahlul qadar, orang-orang qadariyah. Kalau berkata Tsauri, huwa qadari. Kalau begitu dia punya pemahaman qadariyah. Langsung ya. Jadi enggak terpesona dengan kata-kata dia ala sunnah, dia ala sunnah, dia ala sunnah, dia sunni, dia salafi. Ini belum jelas, tidak masyhur di kalangan para ulama sebagai tokoh sunnah gitu loh. Siapa orang ini? Bagaimana manhajnya? Bagaimana akidahnya? Tidak masyhur sebagai ahlul bid'ah, juga tidak masyhur sebagai ahlul sunnah. Nah, siapa dia ini? Cek. Tanya ke masyarakatnya, apa madhabnya? Sunni. Sunni dia, ahlul sunnah dia. Tidak cukup. Pertanyaan kedua yang menentukan, man bitanatuhu, siapa sahabat karibnya? Siapa yang di sekitar dia, yang mengitari dia, yang nyaman dengan dia nyaman dengan dia? Ahlul qadar, orang qadariyah. Qala huwa qadari. Berarti dia punya pemahaman qadariyah. Itu kaum salaf. Dan tidak ada yang menyalahkan Tsauri. Pernyataan beliau justru sebagai ilmu untuk sekarang ini. Ilmunya salaf yang diwariskan kepada masa setelahnya. Tidak ada yang mengingkari. Coba kalau sekarang kamu terapkan. Bukan lagi faedah ilmiah ya. Kamu yang diingkari. Tidak kenal siapa orang ini. Ustaz tahu fulan? Tidak tahu saya. Coba nanti saya lihat. Ya akhir. Tanya ke masyarakatnya. Mbah. Niki sinten mbah? Oh niku sunni niku. Salafi. Tanya lagi yang lainnya. Mbah, niku sinten mbah? Salafi ki salafi. Loh, semua mengatakan salafi. Satu poin, lumayan. Tanyakan kepada yang polos-polos tadi itu. Jangan tanya kepada yang juga punya makar dan rekayasa. Lah, niku sinten batire? Rencang sinten, mbah? Oh, biasanya ku jagongan mriko, Pak, ngono. Nah, pundi? Niku lho. Niku lho Pak. Loh, niku kan masjid ninggi ninggiriku. Loh, masjidnya kaum Khawarij. Ya sudah. Ada Khariji. Antum gitu kan langsung antum digaprak sama yang lainnya. Antum ini mutasyadid. Antum tidak ada munasohah dulu. Antum tidak ada diskusi dulu. Mana antum enggak datang kepada dia. Antum enggak menasihati dia. Antum langsung main vonis. Antum langsung main tuduh. Sekarang begitu, antum disalahkan. Padahal ini thariqahnya salaf, ini ilmunya kaum salaf ya ikhwan. Nah ya apa? Ya sudah, yang penting kamu ngerti ini orang gak beres, tinggalkan dia. Barakallahu fikum. Kita hidup di zaman yang jauh dari kaum salaf. Terlalu banyak ilmunya salaf, pemahaman salaf asing di tengah-tengah salafiyin. Kalau yang ngomong begitu, mbah-mbah yang awam tadi, Ya mungkinlah dengan keawamannya. Lah yang jadi muskilah kan yang mengingkari kamu salafiin juga, yang mengaku sebagai seorang sunni salafi. Yang anehnya itu, yang rasyi itu, yang mengingkari itu orang-orang yang baru ngaji-ngaji kemarin. Yang diingkari ustadznya gitu. Yang disikat ustadznya. Ustadz ngawur. Lah ilmu sakbiro. Kamu itu siapa gitu. Dikasih ini tarekatus salaf. Masa kayak gitu tarekatus salaf. Gak ada nasihat. Gak ada munakosa. Gak ada kematul hujah. Ekstrim. Gak ada lembutnya. Gak ada hikmahnya. Maksudnya kan yang bijak. Yang rifkun. Walin. Antum ustaz. Sering mengatakan begitu kan dalam mahadharnya antum. Lemah lembut. Lemah lembut. Di atas saudara kamu. Kok tahu-tahu begitu? Tepuk jidat. Pemahaman salaf asing tengah-tengah salafiyin. Allahul musta'an. Nanti akan dijelaskan insyaallah yang berikutnya ikhwan, secara penerapan memang enggak langsung. Ada upaya terlebih dahulu menasaha ketika dia ngeyel baru digabungkan dengan yang semisal. Baca lagi setelah itu. Qala Ibnu Battal Uqbar rahimahullah, berkata Ibnu Battal Uqbar semoga merahmatinya, mengomentari tindakan Sufyan Tsauri di atas. Ini beda komentarnya ulama usunnah dan orang-orang yang baru ngerti sunnah. Lihat komentarnya beliau. Rahmatullahi ala Sufyan Tsauri. Rahmat Allah atas Tsauri. Laqad nataqa bil hikmati fa sadaq. Sungguh Tsauri telah mengucapkan kata-kata hikmah dan benar ucapan dia itu. Itu kaum salam gitu. Yang hakim Sufyan Tsaurinya. Di kalangan sekarang ini yang hakim yang menasihati tadi yang sok ngerti tadi itu. Tsaurinya dikatakan salah, enggak punya hikmah, enggak punya kelemah lembutan. Aneh ya, Pak. Manhaj salaf itu aneh di kalangan salafiyin sendiri, Allah musta'an. Kata Ibnu Battah, laqad nataqa bil hikmati fa sadaqa. Sungguh Tsauri ini telah mengucapkan kata-kata hikmah dan jujur benar ucapan dia itu. Huwa qadari. Wa qala bi ilmin fa wafaqa al kitab wa sunnah. Dia telah mengucapkan dengan dasar ilmu. Dia menyampaikan sebuah ilmu menepati sesuai dengan Quran dan sunnah. Itu ilmu. Terapan ilmu dari Tsauri. Wama tujibuhul hikmah. Dan belum menyampaikan yang itu merupakan konsekuensi sebuah sikap hikmah. Wa idrikuhul ayan. Dan menyampaikan sesuatu yang ditangkap langsung dengan indera, dengan mata kepala ini. Naam. Itu yang real. Ketika teman majlisnya, teman dekatnya, ahlul qadar, dia qadari. Real, kata beliau. Wa ya'rifu ahlul basirah, dan itu ucapan yang dikenali oleh ahlul basirah, para ulama yang memiliki basirah yang tajam. Yang ketiganya ulama juga gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anitum. Wahai orang-orang beriman, kamu jangan menjadikan bitonah, teman-teman dekat, teman-teman karib yang mengitari kamu, jangan menjadikan bitonah dari selain kalian, dari selain mukminin, jangan. Bitonah kamu harus mukmin juga, jangan selain mukmin. Barakallahu fikum. La ya'lunakum khabala. Mana umumnya mereka nanti akan membuat kacau urusan kamu. Waduh ma'anitum, mereka justru senang kalau kamu kesusahan, karena bukan dari tipe kalian. Ini ayatnya. Ketika bitonah dia ahlul qadar, ya qadari, bukan mukmin. Ketika bitonah dia khawarij, ya khariji, dia bukan mukmin. Wahakadah seterusnya. Tsauri menghukumi dengan ilmu, dengan ayat ini. Itu di kalangan salaf. Kita salafiyin mestinya sebagai ilmunya sebagaimana ilmunya kaum salaf. Ketika dia menerapkan seperti ini, yang kita bela yang menerapkan tadi, itu hikmah, itu kelembutan, itu ilmu, itu hujjah, itu basirah. penyikapan yang tepat menghukumi orang dengan sahabat karibnya. Barakallahu fikum. Dibawakan sama mu'alif keterangan dari para ulama prosesnya. Ketika anda mendapati ada orang yang berjalan dengan sahibu hawa, yang menyenangi dia, yang respon dia, yang menyambut dia, orang-orang yang menyimpang, diproses, tegur dia, kasih tahu dia, itu orang yang enggak beres, itu orang yang menyimpang, itu orang yang arul fitan, arul syubhah, disuruh menjauh, jangan bersahabat dengan dia, kasih tahu. Dikasih tahu dengan baik-baik, nerima alhamdulillah. Berarti memang dia enggak tahu temannya itu sahibu hawa. Tapi ketika dikasih tahu dengan cara yang baik, ngeyel, menentang, gabungan dia dengan mereka. Qala Abu Dawud As-Sistani rahimahullah. Berkata Abu Dawud As-Sistani rahimahullah, sahibu sunnah. Qultu li Abi Abdillah bin Hanbal. Aku pernah berkata kepada Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Abu Dawud, ara rajulan min ahli sunnah ma'a rajulin min ahli bid'ah. Wahai Imam Ahmad, aku melihat seorang ahli sunnah, dia bersama dengan seorang ahli bid'ah. Atruku kalama, saya hajar dia, saya enggak usah bicara sama dia. Qala la. Kata Imam Ahmad, jangan langsung. Awatu'limuhu anna rajul alladhi ra'aitahu ma'ahu sahibu bid'ah. Kenapa enggak kamu kasih tahu dulu? Kenapa enggak kamu beritahu terlebih dahulu kepada dia bahwa orang yang kamu lihat dia bersamanya itu sahibu hawa? Kasih tahu, temannya sahibu hawa. Kamu kasih tahu, temannya orang yang menyimpang, orang yang sesat, tukang fitnah. Kasih tahu dulu. Fa in taraka kalamahu fakallimhu. Kalau dia dikasih tahu, ngerti, paham, menjauh, tidak lagi berbincang-bincang dengan sahibu hawa, meninggalkan teman lamanya itu, normal aja. Ya kamu bincang sama dia, dia harus sunnah. Wa illa falhiqhu bihi. Tapi kalau tidak mau menerima nasihat, dikasih tahu enggak mau menerima pengetahuan tadi, ngeyel dia, falhiqhu bihi. Gabungan dia dengan temannya itu. Dibawakan nazar, qala Ibnu Mas'ud, al-mar'u bi khadanihi. Kata Ibnu Mas'ud, orang itu tergantung dengan sahabat karibnya. Berproses ya, banyak berproses. Munasaha, munaqasha, dikasih tahu, dikasih hujah, nerima, alhamdulillah. Hadza sunni, normal. Dikasih tahu, ngeyel, menentang, malah kamu yang disikat, malah kamu yang dibongkar kesalahan-kesalahan kamu, dikompar dan segala macamnya. Halas, ini orang sama kayak temannya. Al-hiqhu bihi, itu mana ayat, mana hadis, al-mar'u la tin khalilihi falyadhharukum man yukhalil. Wadih. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, juga dibawakan kalam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa man kana muhsinan lidhanni bihim. Barang siapa yang masih husnul dhan dengan ahlul bid'ah tadi. Wa da'a annahu lam ya'rif halahum, dan dia mengaku tidak tahu kondisi mereka ahlul bid'ah tadi, temannya dia tadi. Urifa halahum. Dikasih tahu, dijelaskan keadaan temannya itu. Ini khawarij, ini syiah rafidah, ini sufia, ini ikhwani, ini tablighi, ini tahriri, ini sururi, ini kada, terangkan. Fa'illam yubayinhum. Kalau kemudian dia tidak berpisah dengan mereka, tidak meninggalkan mereka, wa yadhhar lahumul inkar, dan menampakkan pengingkaran kepada mereka, labas. Dia mengingkari mereka, labas, bagus dia. Lebih zen lagi mengingkari mereka dan menjauh dari mereka. Wa illa, tapi kalau tidak meninggalkan mereka, tidak mengingkari mereka, tambahkan lagi. Malah memuji-muji mereka, tambahkan lagi. Malah nyalah-nyalahkan kamu, malah memvonis kamu sebagai orang ekstrim, radikal, ghulu, dan segala macamnya. Ngeyel dia. Ulhiqa bihim. Digabungkan dengan teman-temannya yang lebih bid'ah tadi. Waju'ila minhum. Dan dijadikan termasuk golongannya mereka. Dia termasuk mereka. Selesai. Berproses. Ada kondisi tertentu, barakallahu fikum, yang tanpa proses, langsung dihukumi sama kayak temannya. Bahkan langsung divonis bahkan. Kondisinya adalah ketika orang tersebut dikenal termasuk alim min ulama'i sunnah. Masyhur bis sunnati wa salafiyah. Dikenal alim min ulama'i sunnah. Tapi kemudian dia bersahabat karib, berjalan dengan mesra, berteman dengan mesra, berukhuwah dengan mesra, dengan orang-orang yang memiliki kebid'ahan yang besar, bid'atun ghalidhah, bid'ah yang nyata, yang besar, yang bahkan kufur pemahamannya. Seperti kaum Rafidhah, kaum Syiah Rafidhah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij, dan yang semisal mereka. Seorang yang demikian keadaannya, barakallahu fikum, la yu'dhar, enggak dikasih udhur. Langsung dikatakan hadza sahibu hawa, kayak temannya. Tidak perlu menasohah, tidak perlu iqamatul hujjah. Orang semisal dia ngerti segala sesuatunya, lebih paham daripada kita orang. Dia alim min ulama'i sunnah, dikenal sebagai masyaikhu sunnah. Enggak ada udhur bagi dia. Dikarenakan yang dia hadapi itu ahlul bid'ah dengan bid'ah yang besar kebid'ahannya. Bid'atun ghalidhah, kubra. Kebanyakan pemahamannya kufur. Orang awam tahu penyimpangan mereka. Ini alim. Ketika dia bersahabat dengannya, bahkan menyanjung mereka, memuji mereka, bahkan memandang bolehnya pemahaman mereka, gerakan-gerakan mereka. Hadza mubtadi'. Langsung dikatakan mubtadi' sahibu hawa dengan kesepakatan para ulama. Yang diikhtilafkan murtad atau belum. Itu kondisi tertentu, ikhwan. Tertentu kondisinya. Itu disebutkan, ditanbih oleh Syekh Al-Allama Syekh Rabi bin Hadil Madkhali Hafizahullah dalam majmu fatawa dan rasail beliau di juz yang ke-14 pada pemahaman at-takfir. Dia terangkan satu kondisi ini. Sepakat dihukumi mubtadi. Enggak usah pakai proses-proses tadi. Barakallahu fikum. Yang ini yang dibahas sekarang ini di bawah itu tingkatannya. Ikhwah secara umum dikenal sebagai seorang sunni salafi. Tahu-tahu bersama dengan mereka semua. Bersama dengan hizbiyin, bersama dengan ahlul fitnah, ahlul syubha. Jangan langsung divonis. Diadakan munasohat terlebih dahulu. Cross-check dulu. Mungkin ada udhur di sana. Afan ya akhi, ana lihat antum kemarin bersama dengan seorang khawarij. Iya, betul. Qadarullah ya akhi, ana satu kantor sama dia. Saya satu kantor, satu ruangan bahkan, satu bagian bahkan. Ini kemarin tuh tugas dari kantor, mau gak mau semobil sama dia untuk perusahaan. Terus gimana? Ya sudah gitu aja, selebihnya gak. Saya tahu dia khawarij, saya gak sama dia. Saya sekedar gitu, sekedar pekerjaan. Ada udhur? Antum tahu? Nah saya tahu. Khair insya Allah. Kalau bisa antum mengomong sama bos dan segala macam, supaya nafsi-nafsi mobilnya lebih zen. Diupayakan insya Allah. Ada udhurnya. Tapi kalau kemudian sampaikan nasihat, anak kok kemarin lihat antum bersama dengan khawarij ya? Siapa bilang dia khawarij? Lu. Bela dia. Ini khawarij ya, akhi. Masyhur, dikenal di sini, tokohnya ini. Ring satu ini. Sama orang baik itu. Khair orangnya Masya Allah sama kita orang. Ketemu salam. Biasa saja. Tidak ada nampak wajah-wajah teroris. Tidak ada wajah-wajah pelaku bom. Kok malah bela. Karena kasih tahu antum ya akhi, ini orang khawarij, tokoh khawarij di tempat ini semua orang tahu, masyhur, hatta hukum ngerti, tokoh khawarij. Takillah ya akhi, antum jangan begitu sama salafiyin. Loh, malah kayak gitu ngeyel. Wassalamis, wassalamis dah. Nanti sama kayak dia. Ya Allah, pergi. Ulhiqa bihim. Barakallahu fiik. Masya Allah. Berikutnya lagi. Dikit lagi ikhwan. Di kalangan salaf, dalam pandangan kacamata salaf, ketika dibandingkan mana yang lebih berbahaya, ahlul bid'ah atau orang yang dikatakan ahlus sunnah bermajlis berteman dengan ahlul bid'ah, mana lebih membahayakan dalam pandangan kaum salaf? Membayangnya, ya ahlul bid'ah lah Ustaz, jelas bid'ahnya, ini kan masih ahlus sunnah. Kita baca pandangan salaf setelah itu. Qala Ibnu Aun rahimahullah, berkata Ibnu Aun, Abdullah bin Aun semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, man yujalisu ahlul bid'i asyaddu alaina min ahlul bid'ah. Seseorang yang bermajlis, seorang ahlus sunnah yang bermajlis dengan ahlul bid'ah, itu lebih keras bagi kami, lebih membahayakan bagi kami daripada ahlul bid'ahnya. Gimana sih Evan? Itulah kaum salaf. Sebuah penyimpangan, sebuah mara bahaya, ketika lebih samar, lebih kecil, tidak banyak orang tahu, itu lebih membahayakan. Ini lebih mengerikan. Bukan berarti mengecilkan yang lebih. Lah, sama-sama membahayakan, tapi ini lebih bahaya lagi. Kalau ahlul ahwa'i wal bid'ah, semua ahlu sunnah paham, itu ahlul bid'ah. Dijauhi sama mereka. Tapi yang satunya lagi ini, teman mereka ini, yang bahirnya ahlu sunnah ini, gak ada yang tahu dia sebagai ahlul bid'ah. Salafiyin taunya dia ahlus sunnah. Teman sendiri, sahabat sendiri, sama-sama ahlus sunnah, ternyata menyimpan paham bid'ah. Tahu dari mana? Sahabatnya. Orang ini lebih mengerikan bagi salafiyin dibandingkan dengan ahlus bid'ahnya. Ini syubhatnya banyak, fitnahnya lebih banyak, langsung ke dalam, ke tubuh salafiyin. Kalau yang ahlul bid'ah enggak mungkin masuk ke salafiyin, itu dari luar. Lemar syubhat dari luar. Yang ini langsung ke tengah-tengah salafiyin. Bersama dengan salafiyin. Di dapurnya salafiyin. Ring 1, ring 2, nol ring, plus ring. Langsung tengah-tengah salafiyin. Dan dia menyembunyikan sesuatu dari sebuah penyimpangan, sebuah bid'ah yang sama dengan temannya tadi. Ini lebih membahayakan. Bukan perkara yang mustahil. Hal-hal ini, hal-hal yang merupakan privasinya harus sunnah, bocor kepada mereka semua. Dari mana? Dari orang satu ini. Sehingga ini lebih membahayakan bagi salafiyin. Sehingga lebih tegesi lagi, ditegaskan lagi, dikasih nasihat yang tegas kepada dirinya, diingatkan itu teman kamu itu ahlul bid'ah. Nerima, tinggalkan dia sama ahlus sunnah. Dan nerima, gabungkan dia sama temannya. Wallahul musta'an. Nah, di dekade akhir ini barakallahu fikum, banyak tipe-tipe seperti ini terselubung di tengah-tengah ahlus sunnah. Tipikal-tipikal seperti inilah yang membuat kacau salafiyin, membuat kacau dakwah salafiyah. Zahirnya sunni salafi, batinnya menyimpan makar. Seneng kalau salaf itu menderita. Seneng bahagia kalau salaf itu sengsara. Senang, bahagia. Kalau salafi itu mendapatkan fitnah, ujian, cobaan, tekanan, intimidasi dan yang lain-lainnya, senang sekali dia. Wallahul musta'an. Kita enggak merasa aman dari nifaq. Barakallahu fikum. Nah, sehingga lebih ditegesi sikapnya. Dia ada tengah-tengah Rasulullah, tegesi. Nasihati dengan tegas. Sampaikan teman kamu orang menyimpang. Tinggalkan dia. Normal alhamdulillah. Kalau enggak, gabungan sama mereka. Wallahul musta'an. Dikit lagi terkait dengan seorang pemuda. Qala Hammad ibn Zaid, berkata Hammad ibn Zaidin, qala li Yunus, berkata kepada aku Yunus, Yunus bin Abi Sulaiman, ikhwan, atau Yunus bin Ubaid, antara dua itu. Ya Hammad, wahai Hammad, inni la arasyaba ala kulli halatin munkaratin wala ayis min khairihi. Wahai Hammad, sungguh aku melihat seorang pemuda dalam kondisi apapun yang mungkar, aku tidak putus asa dari kebaikan dia selama dia bersama Ahlus Sunnah. Saya masih punya harapan bisa diperbaiki lagi dia, diingatkan terkait dengan kemungkaran-kemungkaran dia. Hatta arahu yashabu sahiba bid'atin, hingga ketika aku menyaksikan pemuda itu bersahabat dengan sahibul bid'ah. Fa indaha a'lamu annahu qad atab. Ketika itu saya yakin, saya tahu dia telah binasa. Kalau seorang pemuda terkait dengan syahwat, dosa, kemaksiatan, tapi dia masih di atas sunnah bersama dengan salafiyin ahlus sunnah, masih mudah diingatkan. Dia merasa yakin kotor dia itu. Dia malu dia dengan salafi, kan dia merasa jelek, banyak dosa dan kemungkarannya. Ketika kamu kuatkan, nasihat, tegur supaya dia menjauh dari kemaksiatan dia, kemungkaran-kemungkaran dia, disemangati mengerjakan amal soleh, gampang dia. Lebih mudah diharapkan. Tapi kalau sudah bersama dengan hizbiyyin sahibul bid'ah, selesai. Dikarenakan dia merasa yakin alal haq, merasa yakin alal sunnah. Orang lain dia yakini alal bid'ah, alal inhiraf, alal dhalalah. Susah diingatkan. Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Dan ini terjadi ikhwanul muslimin azakumullah. Qala Abu al-Faraj Asy-Syirazi rahimahullahu taala min ashabi Imam Ahmad fi kitabihi At-Tabsirah, berkata Abu al-Faraj Asy-Syirazi, termasuk murid-murid Imam Ahmad dalam bukunya At-Tabsirah. Qala Ahmad ibn Hanbal, berkata Ahmad ibn Hanbal, idza ra'aita asy-syab awwala ma yansha'u ma ahli sunnah wal jama'ati farjuh. Kalau kamu melihat seorang pemuda, awal mula tubuh kembang dia bersama dengan ahli sunnah, maka harapan kebaikan daripadanya. Wa idza ra'aitahu ma ashabil bid'ah fa'as minhu. Tapi kalau kamu melihat seorang pemuda bersama dengan ahlul bid'ah, putus asalah kamu daripadanya. Fa inna syaba ala awwal su'ihi. Jika seorang pemuda tergantung awal tumbuh kembangnya, sama dengan di atas. Qala Amr bin Syu'ab Al-Khurasani rahimahullah, min ni'matillahi 'ala asy-syabi wal 'ajami idza tanassaka ay yuwaffaqa li sahibi sunnatin yahmiluhuma 'alayha. Termasuk nikmat Allah atas seorang pemuda dan orang ajam non Arab. Umumnya non Arab itu kurang banyak paham bimbingan agama. Apabila mereka tanasaka, bila mereka beribadah kepada Allah, punya semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal saleh, termasuk nikmat Allah atas mereka, mereka diberi taufik bersahabat dengan sahibus sunnah yang membawa mereka di atas sunnah. Nikmat yang sangat besar beribadah ala sunnah bersama ahlus sunnah. Terakhir, qala Ayyub rahimahullah, berkata Ibnu Syakhtani rahimahullah, Inna min sa'adatil hadathi wal ajami ay yuwaffiqahumullahu li'alimin min ahli sunnah. Termasuk kebahagiaan anak muda yang belia, seorang ajami yang non Arab, yang jauh dari pemahaman agama. Termasuk kebahagiaan mereka, Allah memberikan taufik kepada mereka berdua untuk bersahabat dengan seorang alim dari ulama sunnah. Selamat dia insyaallah taala. Barakallahu fikum. Selesai penjelasan dari beliau tentang bab ini, barakallahu fikum. Khulasanya sangat jelas dari poin-poin yang telah kita sampaikan pada kajian pada subuh tadi. Ikhwan fillah jazakumullah. Ini beberapa upaya, beberapa cara thariqah salaf, maslakus salaf di dalam mengetahui mana yang hak, mana yang batil, membongkar jati diri seseorang, mengetahui, menghukumi keadaan seseorang. Al-ulfah, as-suhbah, kecondongan hati, persahabatan dia dengan siapa dia bersahabat, siapa yang bersahabat dengan siapa dia bermajelis, siapa yang majelis dengan dia, dia datang kepada siapa, siapa yang datang kepada dia, secara keakraban dan kemesraan. Barakallahu fikum. Ada lagi thariqah yang lain yang disebutkan oleh para ulama usul. Yaitu al-asabiyah, at-ta'assub, fanatik, entah kepada tokohnya atau kepada komunitasnya atau kepada pemahamannya. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Ayyash, semoga Allah merahmatinya, ditanya tentang seorang sunni. Manis sunni? Siapa sunni itu? Beliau menjawab, as-sunni alladhi idza dzukirat hadhihi al-ahwa la yata'assabu li syai'in minha. Seorang sunni adalah seseorang yang apabila disebutkan hawa nafsu ini, penyimpangan-penyimpangan ini, dia tidak ta'assub kepada salah satunya. Kepada salah satunya, barakallahu fikum. Sunni alladhi idza dzukirat al-ahwa lam yaghdab li syai'in minha. Itu lafaz yang lain. Seorang sunni apabila disebutkan, disinggung hawa nafsu ini, dia tidak akan marah membelanya. Ini disebutkan di buku ini, ikhwan, di bab yang ke-14, Lamudul Matsur. Nomor asarnya 196. Ada sunni. Seorang sunni salafi ittiba' kepada Rasul, ittiba' kepada sunnah, ittiba' kepada pemahaman salaf, manhaj salaf, ittiba' kepada ulama secara keseluruhan. Barakallahu fikum, dengan ilmu yang ada pada mereka. Para seorang sunni salafi tidak ada asabiyah. Tidak ada fanatisme seseorang, ashas. Tidak ada fanatisme komunitas dan golongan, ahzab. Tidak ada fanatisme asabiyah kepada sebuah pemahaman atau fikrah yang menyimpang. Mereka hanya ittiba'u sunnah. Ada sunni. Sehingga ketika dibongkar, dijabarkan sebuah kemungkaran, kebatilan, syubhat, bid'ah, dolalah, dia tidak bakal membela-bela itu. Tidak bakal membela orangnya, pelakunya, tidak bakal membela penyimpangan-penyimpangan tadi, tidak bakal membela kemungkaran-kemungkaran tadi. Karena dia tahu itu kemungkaran. Tidak bakal ada asabiyah kepada orang yang salah tadi itu. Salah adalah salah. Mungkar adalah mungkar. Diakui sama mereka. Ada sunni. Kalam Abu Bakar bin Ayyash, barakallahu fikum, juga dijadikan sebagai kaidah oleh para ulama, kaidah Dzahabiyah Salafiyah, untuk membongkar seseorang, pemahaman seseorang. Ciri sebaliknya gitu ya. Ketika ada seorang alim, seorang sunni, seorang dai sunni menjelaskan secara ilmiah penyimpangan-penyimpangan sebuah bid'ah, pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat, sebuah kesalahan, dia tahu-tahu marah, membela orang yang dibantah tadi, fanatik buta kepada orang yang dibantah tadi itu. Minimalnya enggak nyaman dengan bantahan tadi. Mbok ya tema-tema yang lain lah, mosok ini terus. Dikit-dikit manhaj. Mbok ya pembahasan tazkiyatun nufus. Ya akhir, pembahasan tentang tazkiyatun nufus dijelaskan yang namanya makna pembersihan jiwa, dibersihkan dari syirik, diisi dengan tauhid, dibersihkan dari bid'ah, diisi dengan sunnah. Bahas bid'ah lagi, mosok semuanya larinya ke sana sih. Bo yang lainnya dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit manhaj. Tazkiyatun nufus apa bahasanya? Iya, itu tazkiyatun nufus. Gak nyaman dia. Ya sudah, pembahasan akhlak itu gimana sih? Laki-laki, ya sudah, khair akhlakul karimah. Di antara akhlakus salaf mentahdir ahlul bid'ah. Mau ke situ lagi pembahasannya. Kenapa kau harus begitu sih? Entenya ini kenapa? Ini orang membahas secara ilmiah penyimpangan sebuah pemahaman dengan ilmiah ini mungkar. Ini pemahaman khawarij. Ini pemahaman mutasyadidah. Ini pemahamannya hadadiyah. Ini pemahamannya mumayyi'ah. Lah kok ente marah? Lah kok ente kemudian membela-bela orang yang disalahkan tadi? Ente ini siapa? Yang gak jangan bilang ini siapa, ketahuan. Ini sama kayak mereka. Itu kaum salaf demikian. Kok marah dia? Loh kok malah bela yang itu? Padahal dia ada yang sama dengan mereka. Hati-hati warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Ahlus sunnah tidak pernah mengenal asofiyah. Dalam kondisi apapun tidak pernah mengenal asofiyah. Dalam kondisi mereka di atas angin, di atas kondisi mereka tertekan, di atas kondisi mereka lapang atau banyak musibah, banyak tekanan, banyak fitnah, tidak pernah mengenal yang namanya asofiyah. Mereka hanya ada ittiba'us sunnah. Yang mereka cari al-haq. Barakallahu fikum. Camkan baik-baik. Yang lainnya lagi. Kenapa ya? Coba lagi ya. Tanggung. Tariqah yang lainnya lagi, yang lebih masyhur lagi. Terkait dengan masalah mahabbah. Masalah kecintaan. Itu yang sering kita bahas di buku-bukunya para ulama. Ciri-ciri ahlu sunnah itu pada mahabbahnya. Ciri-ciri ahlul bid'ah, orang yang menyimpang, pada mahabbahnya. Ahlu sunnah wal jamaah sangat mencintai ulama sunnah, menghormati mereka, mengambil ilmu dari mereka, mengambil arahan-arahan dari mereka, menunggu fatwa mereka, menunggu vonis mereka, menunggu keputusan mereka, sejalan dengan mereka, melangkah tidak mendahului mereka, tidak lambat daripada mereka, beriringan dengan mereka, cinta kepada ulama sunnah. Itu harus sunnah. Cinta kepada ahlus sunnah, cinta kepada du'atus sunnah, itu ciri yang paling menonjol. Ciri-ciri hizbiyin, ahlul bid'ah, orang yang menyimpang, orang yang sesat, sangat membenci ulama sunnah. Sangat membenci ulama sunnah. Sangat membenci du'atus sunnah. Sangat membenci ahlus sunnah. Tidak nyaman dengan ahlus sunnah. Tidak nyaman dengan salafiyin. Itu mereka. Hati-hati. Itu juga alami. Masalah mahabbah, masalah kecintaan. Barakallahu fikum. Kalau hizbiyin membenci ulama sunnah, ahlus sunnah membenci ulama bid'ah. Hizbiyin mencintai orang-orang yang menyimpang, yang sesat, nyaman bersama dengan ahlul fitnah, ahlus syubhah. Ahlus sunnah barok kepada ahlul fitnah, barok kepada ahlus syubhah, barok kepada hizbiyin ahlul bid'ah. itu masalah kecintaan, al-wala' wal-barok. Itu disebutkan dalam buku-bukunya ulama sunnah, Syarh Sudal Barbahari, disebutkan panjang masalah itu, Ustaz Rusul Imam Ahmad bin Hanbal, dibahas panjang di situ, Aqidah Ashabul Hadith, Ashabuni, dan semua buku-buku ulama sunnah membahas satu tariqah ini. Barakallahu fikum. Maka cermati masing-masing kita, ikhwan. Dipastikan semuanya di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Ulfah kita, persahabatan kita, mahabbah kita, kebencian kita, dan juga itiba' kita selalu di atas sunnah, supaya bersama-sama selalu dengan ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Ketika ada yang berbeda, segera dievaluasi, dibenahi, diperbaiki, supaya kita jangan terseret dalam arus penyimpangan tanpa kita sadari. Wallahu a'lam bissawab. Ada waktu 10 menit untuk persiapan zuhur. Habis zuhur langsung kita lihat pertanyaan diajukan insyaallah taala. Sementara cukup, alhamdulillah fi rabbil alamin, fadhlu hafizakumullah.